الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، إخواني وأخواتي في الدين، رحمني ورحمكم الله. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azama, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, rahmat dan nikmat yang tiada terhingga, hingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di udara, dipertemukan di atas talabul ilm, menimba ilmu dari Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang beliau tinggalkan untuk umatnya. Dan tidaklah kita bisa duduk bersama melalui media yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali karena rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga, yang wajib untuk kita syukuri. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada yang memberikan taufik kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah meninggalkan untuk kita keterangan yang jelas, yang telah meninggalkan untuk kita keterangan yang nyata, yang di dalamnya terdapat seluruh kebaikan dan terhindar dari seluruh mudarat dan keburukan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kita kecuali telah menerangkan seluruh kebaikan dan memerintahkan kepada kebaikan itu, dan telah menerangkan seluruh keburukan dan telah melarang umatnya dari seluruh keburukan itu. Itulah kesempurnaan agama Allah, yang mana Allah tidak mencabut nyawa nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan agama itu telah sempurna. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi untuk mencari kebaikan kecuali dari ayat-ayat Allah, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertabrakan dengan ayat-ayat Allah. Dan sunnah Rasulullah SAW adalah kebaikan. Dan yang dilarang dan bertabrakan dengan ayat-ayat Allah dan bertabrakan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah jalan keburukan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Juga pemirsa dari ikhwan kita yang merilai kajian ini pada kesempatan yang berbahagia ini dari Sunnah Jalan Pasti TV, Artivisi Channel, Kisaran Mengaji, Mutiara Sunnah Palu, Barakallahu Fikum, wa fi dhurriyatikum wa amwalikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bersama hadis-hadis Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sahih Muslim. Dari kitab Sahih Muslim, yang pada malam ini memasuki Kitabul Jihadi Wasiyar. Kitab jihad dan kitab perjalanan perang. Dan bab yang pertama pada malam hari yang berbahagia ini adalah babu jawazil igharah 'alal kuffar alladzina balaghathum da'watul islam min ghairi taqaddumil i'lami bil igharah. Bab bolehnya menyerang tiba-tiba terhadap orang-orang kufar yang telah sampai kepada mereka dakwah Islam tanpa sebelumnya memberitahu akan serangan yang tiba-tiba tersebut. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Al-jihad adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad adalah syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta-harta kalian dan dengan diri-diri kalian. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan Allah berikan kepada mereka surga. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat teramat pedih? Kalian beriman kepada Allah dan kalian berjihad dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Tidak ada lagi yang meragukan bahwa jihad adalah bahagian daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Rasul kita juga bersabda, salawatu Rabbi wa salamu alaih, Ra'sul Islam, Ra'sul Amril Islam, wa amuduhu salah, wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Rasul Amril Islam, pokok seluruh perkara adalah agama Islam. Wa amuduhu salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Nabi SAW bersabda, idza stunfirtum fanfiru. Kalau kalian diminta untuk berangkat berjihad, maka wajib bagi kalian untuk berangkat berjihad. Maka ayat dan hadis tentang masalah jihad adalah ayat dan hadis yang sangat banyak. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan tapi perlu diketahui bahwa jihad adalah syariat Allah tabaraka wa ta'ala, memiliki syarat-syarat untuk berjihad. Dan ini dipelajari dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipelajari dari ayat-ayat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan diterangkan oleh para ahli ilmu, para ulama yang telah belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah dengan pemahaman yang hak dari generasi para ulama sebelum mereka. Dan para ulama sebelum mereka menimbanya dari ulama sebelum mereka dan seterusnya. Bahwa jihad tidak disyariatkan kecuali apabila ada kemampuan untuk berjihad. Manakala kemampuan untuk berjihad tidak ada, maka tidak diwajibkan jihad. Tidak diwajibkan jihad. Dan jihad yang dimaksud di sini adalah jihadut talab, jihad pergi menyerang musuh. Adapun jihad yang dia adalah jihadud dafa', ketika kita diserang oleh musuh, maka ketika serangan musuh datang, ketika itu diwajibkan kaum muslimin untuk membela diri mereka, membela keluarga mereka, membela negeri mereka dengan berjihad. Namun apabila dia adalah jihad yang dia adalah pergi berperang dengan musuh, ya, pergi keluar untuk berperang dengan musuh di suatu tempat, maka syaratnya adalah mampu. Syaratnya adalah mampu. Wa tasqutu inda dha'if. Dan jihad ini tidak diwajibkan dan gugur kewajibannya apabila kaum muslimin tidak mampu, lemah untuk itu. Oleh karenanya, kenapa ketika Nabi SAW dan para sahabat dalam keadaan lemah di kota Mekah, tidak ada syariat jihad. Bahkan para sahabat ingin untuk membalas ditahan oleh Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, bukan tidak ada di antara mereka yang kuat. Para sahabat yang sudah masuk Islam, bukan tidak ada di antara mereka yang ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Akan tetapi secara umum kondisi lemah. Dan demikian juga di awal-awal hijrah ke kota Madinah, maka kondisi umat Islam juga tidak kuat alias lemah dan belum disyariatkan jihad, sampai Allah tabaraka wa ta'ala melihat bahwa umat Islam memiliki kemampuan, kemudian disyariatkan jihad pada tahun kedua Hijriah. Kemudian juga syariat jihad tidak disyariatkan kecuali di bawah bendera seorang pemimpin muslim. Kecuali di bawah bendera seorang pemimpin muslim. Seorang imam, pemimpin. Yang memimpin jihad. Dan ini ya harus difahami oleh kaum muslimin dan kaum muslimat bahwa jihad tidak bisa ditegakkan secara individu. Jihad tidak bisa ditegakkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Jihad tidak bisa ditegakkan oleh ormas-ormas tertentu. Jihad baru dinamakan jihad manakala seorang pemimpin muslim menegakkan bendera jihad. Maka jihad bukanlah pekerjaan individu, bukan pekerjaan kelompok-kelompok. Ya, akan tetapi jihad adalah pekerjaan kaum muslimin secara umum, yang mana kaum muslimin harus dipimpin oleh imam, pemimpin muslim yang menegakkan bendera jihad. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, al-imamu junnatun yuqatalu min waraih. Imam itu adalah perisai, pemimpin itu adalah perisai yang kita berperang di belakangnya. Dilakukan peperangan di belakangnya. Maka apabila bendera jihad dikibarkan oleh orang-orang yang bukan pemimpin, maka ini adalah kebatilan. Dan inilah sekarang yang terjadi pada zaman-zaman seperti zaman kita sekarang, bahwa bendera jihad ditegakkan bukan oleh pemimpin, akan tetapi oleh individu-individu tertentu, akan tetapi oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, sehingga jihad itu adalah jihad yang tidak sesuai dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian jihad juga disyariatkan manakala diprediksi kekuatan akan berimbang, ya, dan apabila diprediksi bahwa kekuatan itu sangat tidak berimbang, maka diizinkan untuk mundur dari medan jihad. Ini juga bahagian daripada hal yang berhubungan dengan jihad, seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu ketika pergi berperang bersama pasukan kaum muslimin di perang Mu'tah. Dan ketika Khalid bin Walid melihat bahwa pasukan sangat tidak berimbang, di mana pasukan begitu kuat, pasukan lawan begitu kuat dan begitu banyak, dan pasukan kaum muslimin lemah, maka Khalid bin Walid menyusun strategi bagaimana bisa menyelamatkan pasukan yang ada. sehingga selamat dari serangan musuh dan mereka menghindar dari medan jihad untuk bergabung bersama kaum muslimin yang lainnya untuk membentuk pasukan kembali untuk berjihad. Maka ini juga boleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Dan ketika berjihad, seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tujuan utamanya bukanlah perang, namun tujuan utamanya adalah i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini tujuan utama daripada jihad, bukanlah perang, bukanlah darah, bukanlah pedang, bukan itu tujuan utamanya. Namun tujuan utamanya adalah menegakkan agama Allah dan mengajak manusia-manusia untuk kembali kepada agama Allah agar mereka selamat. Karena sebuah keyakinan yang ada di dalam diri seorang muslim yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih, bahwa orang apabila meninggal tidak di atas agama Islam, dia akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Dia akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Oleh karena itu diajak mereka untuk masuk agama Islam. Dan itulah tujuan dakwah, dan jihad bagian daripada dakwah itu. Tujuan utamanya adalah menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan tauhid dan membasmi kesyirikan dan kekufuran. Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang berjihad fisabilillah. Kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiya kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad untuk menjadikan kalimat Allah, dia adalah sesuatu yang sangat tinggi, dia adalah yang tinggi, maka dialah orang yang berjihad fi sabilillah. Maka jihad fi sabilillah adalah untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan bendera tauhid, menegakkan la ilaha illallah, dan membasmi kesyirikan, kekufuran. Oleh karena itu, apabila seseorang berjihad ya dengan pasukan jihadnya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai jihad kecuali musuh telah lebih dahulu diajak untuk masuk agama Islam. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan sebelum ini kita sudah sampaikan, kita ulang kembali, saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat yang menyimak kajian ini pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa ketika akan berjihad, akan berperang, maka pemimpin perang dari umat Islam harus mengajak musuh yang akan diperangi untuk lebih dahulu mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Apabila mereka menerima dan mereka meninggalkan kekufuran mereka dan kesyirikan mereka, maka tidak ada perang, tidak ada jihad. Karena detik itu juga mereka akan jadi muslim dan langsung bersaudara karena Allah. Dan itu tujuan utamanya, agar mereka kemudian terbebas dari kesyirikan, terbebas dari kekufuran yang akan membuat mereka celaka di dunia dan di akhirat. Namun kalau mereka tidak mau, maka ditawarkan kepada mereka untuk jizyah, ditawarkan kepada mereka agar mereka tidak berperang dan meniadakan perang, meniadakan pertumpahan darah. Namun daerah mereka dipimpin oleh umat Islam, dipimpin dengan keadilan. Mereka dibebaskan untuk berada di atas agama mereka masing-masing, di atas keyakinan mereka masing-masing. Namun negeri mereka dipimpin oleh hukum Allah yang diterapkan oleh kaum muslimin. Dan kalau mereka ada perseteruan sesama mereka, mereka boleh untuk menyelesaikannya sesuai dengan agama mereka. Mereka selesaikan di alim ulama mereka. Dan apabila mereka ingin berhukum kepada kaum muslimin, maka akan diterapkan kepada mereka hukum seperti hukum yang diterapkan kepada kaum muslimin. Dan kalau mereka mau menerima itu dan hidup di bawah kepemimpinan umat Islam dan membayar jizyah, maka pemimpin muslim berkewajiban untuk menjaga keamanan mereka dan tidak boleh untuk menyakiti mereka. Haram untuk menumpahkan darah mereka. membunuh seorang zimmi adalah perbuatan yang menjauhkan seseorang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, membunuh seorang yang sudah terikat damai, dijamin damai oleh pemimpin muslim, lalu dibunuh secara zalim oleh seorang muslim, maka orang muslim seperti ini terancam dengan neraka dan jauh dari surga. Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang telah dijamin keamanannya oleh pemimpin muslim, maka lam yarah ra'ihatal jannah, dia tidak apa bisa mencium aroma surga. Dia tidak bisa mencium aroma surga. Maka keamanan yang dijamin oleh pemimpin muslim dan orang muslim tidak akan mengganggunya, tidak akan menzaliminya, apalagi membunuhnya. Ini apabila mereka tidak mau masuk agama Islam. Ditawarkan yang seperti ini, namun mereka harus membayar jizyah. Dan takaran jizyah lebih sedikit daripada takaran zakat. Jadi apabila orang kufar membayar jizyah, umat Islam juga membayar. Namun yang dibayar oleh umat Islam adalah zakat. Yang dibayar oleh umat Islam adalah zakat. Dan zakat adalah taqarrub. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan jizyah. Jizyah adalah kewajiban membayar sesuatu untuk jaminan keamanan. Nah, apabila mereka tidak mau juga dengan hal seperti itu, maka umat Islam mau tidak mau membasmi kesyirikan yang ada di tubuh mereka dengan cara memerangi mereka. Ini dia jihad, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, agar kemudian kita mengerti bahwa tuduhan bahwa umat Islam menyebarkan agamanya dengan pedang, menyebarkan agamanya dengan darah adalah batil. Umat Islam menyebarkan agamanya dengan kasih sayang, menyebarkan dakwahnya dengan dakwah yang lemah lembut. Namun kalau tidak ada jalan untuk membasmi kekufuran dan kesyirikan kecuali dengan cara yang seperti ini, apa boleh buat? Namun mereka yang tidak mau, ya, mereka yang tidak ingin, mereka yang tidak mau untuk menerima tawaran-tawaran damai, mereka yang bersikeras untuk berperang dan menghunuskan pedang, maka umat Islam tidak ada jalan lain kecuali berperang menghadapi mereka yang bersikukuh untuk mempertahankan kesyirikannya dan mempertahankan kekufurannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bab yang pertama dibawakan oleh Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaburi rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah adalah babu jawazil igharah, yang sudah kita terjemahkan tadi. Bab bolehnya tiba-tiba menyerang, namun untuk orang-orang kufar yang sebelumnya sudah disampaikan dakwah kepada mereka, Islam sudah disampaikan kepada mereka dan dakwah sudah sampai kepada mereka, dan mereka tetap bersikukuh untuk di atas kekufuran mereka. Bolehnya menyerang mereka tiba-tiba tanpa sebelumnya memberikan ajakan yang tadi kita sampaikan. Ya. Berkata Imam Muslim, haddatsani Yahya bin Yahya Tamimi qala haddatsana Sulaim ibnu Akhbar an ibni Aun qala katabtu ila Nafi' as'aluhu 'ani ad-du'a'i qabla al-qital. Kata Ibnu Aun, aku menulis surat kepada Nafi', aku bertanya kepada beliau tentang seruan ajakan sebelum memulai perang. Qal fakataba ilayya, berkata Ibnu Aun, maka Nafi' maula Ibnu Umar menulis kepadaku, innama kana dhalika fi awalil Islam, dan adalah hal seperti itu di awal Islam. Qad aghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Bani Mustaliq wa hum gharrun. Dan sungguh Nabi SAW telah menyerang tiba-tiba. Aghara yughiru adalah menyerang tiba-tiba tanpa sabuku indar, tanpa sebelumnya memberikan peringatan. Nabi SAW melakukan igharah, serangan tiba-tiba kepada Bani Mustaliq wa hum gharrun, dan mereka sedang dalam keadaan tidak siap dalam untuk berperang. mereka dalam keadaan tidak menyangka akan diserang secara tiba-tiba. Wa an'amuhum tusqa 'alal ma', dan ketika itu hewan-hewan mereka sedang mereka berikan minuman, sedang ada sedang di antara mereka sedang memberikan minuman kepada hewan-hewan mereka dari sumur-sumur mereka. Faqatala muqatalatuhum, dan dibunuhlah orang-orang yang berperang yang bisa angkat senjata di antara mereka. Wasaba sabiyahum, dan Nabi SAW mengambil tawanan perang dari mereka. Wa asaba yauma idzin, dan ketika itu pada kesempatan perang Banil Mustalik, Nabi mendapatkan ya Juwairiyah bintul Harith, ibnatul Harith. Beliau mendapatkan di antara rampasan perang, di antara afwan, di antara harta hasil perang adalah, di antara tawanan perang adalah Juwairiyah ibnatul Harith radhiyallahu anha wa ardhaha. Namun ketika itu tentu Juwairiyah masih di atas agama ayahnya. Ya. Di atas agama yang bukan agama Islam. Namun akhirnya seperti yang kita tahu bahwa Juwairiyah dipersunting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menjadi ummahatul mukminin, salah seorang daripada ummahatul mukminin. Salah seorang daripada ibu kaum mukminin. Menjadi istri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin. Naam. Sebagaimana yang tadi kita katakan bahwa Nabi SAW melakukan ighorah, melakukan serangan mendadak, serangan secara tiba-tiba, dan ini beliau lakukan kepada Banil Mustalik. Dan Banil Mustalik adalah kaum yang tidak jauh berada dari kota Madinah, dan telah sampai kepada mereka seruan dakwah, dan telah sampai kepada mereka ajakan untuk memeluk agama Islam, namun mereka menentangnya. Termasuk ayah daripada Juwairiyah, dan dia adalah pemimpin Banil Mustalik, Al-Harith, dan beliau termasuk di antara kaum lelaki yang dibunuh ya setelah berhasil ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum laki-laki yang bisa kuat untuk berperang dibunuh, dan termasuk di antaranya adalah Harith, ayah daripada Juwairiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Nabi SAW ketika melakukan perang secara mendadak, karena sebelumnya sudah ada sabuku indar, sebelumnya sudah diberikan peringatan, sebelumnya sudah didakwahi. Dan ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Imam Muslim di dalam bab bahwa bolehnya melakukan igharah, melakukan serangan secara tiba-tiba dan mendadak kepada orang-orang kufar yang sudah sebelumnya sudah sampai kepada mereka dakwah, sebelumnya sudah sampai kepada mereka dakwah agama Islam. Dan ini yang disampaikan oleh Nafi' radhiyallahu anha radhiyallahu an rahimahullah Maula Ibnu Umar, dari kejadian yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peperangan Banil Mustalik masyhur, dan ada dalam riwayat-riwayat hadis-hadis Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada di dalam sirah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dalam keadaan Banil Mustalik tidak menyangka bahwa Nabi SAW akan menyerang mereka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pemirsa Sil TV dan para pemirsa lainnya dari ikhwan yang merilai acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu dikarenakan bahwa dakwah telah sampai kepada Banil Mustalik. Wa illa, tidak boleh menyerang kecuali memberikan peringatan sebelumnya, memberikan tawaran untuk memeluk agama Islam, memberikan pilihan untuk memeluk agama Islam dan menghentikan dan meniadakan yang namanya perang, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa kewajiban untuk mendakwahkan agama Islam kepada mereka yang akan diperangi. Qad aghara Rasulullah SAW ala banil mustaliq wa hum gharrun. Sungguh Nabi SAW telah melakukan igharah, melakukan serangan mendadak kepada banil mustaliq wa hum gharrun, dan mereka dalam keadaan tidak siap. Mereka dalam keadaan lalai. Mereka dalam keadaan tidak menyangka bahwa Nabi SAW datang tiba-tiba dengan pasukannya, sehingga mudah untuk ditaklukkan. Ya, mudah sekali untuk dikalahkan. Karena orang yang tidak siap tentu tidak bisa menyusun kekuatan, menyusun pasukan, menyusun persiapan, menyusun strategi perang. Dan ini yang terjadi di dalam penaklukan Banil Mustaliq. Nah, faqatala muqatilatuhum, muqatilatahum. Maka Nabi SAW membunuh orang yang bisa berperang dari mereka. Orang-orang lelaki yang dewasa yang bisa berperang dari mereka, yang telah menolak dakwah agama Islam yang telah disampaikan kepada mereka sebelumnya, itu dibunuh. Dan membunuh tawanan perang bukanlah sesuatu yang zalim secara syariat. Ya, itu dikembalikan kepada pemimpin jihad. Boleh jadi dijadikan budak, dan boleh jadi diberikan kepada mereka hukum al-i'dam, hukum dibunuh dan ditiadakan, ya, dipenggal leher mereka. Dan ini dikembalikan kepada imam, dan kemaslahatan diberikan kepada al-imam yang memimpin pasukan. Dan Nabi SAW pada waktu itu adalah pemimpin pasukan, apalagi Nabi SAW. Nabi berbuat sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi hukum berikutnya pada zaman-zaman berikutnya, bahwa apabila telah dikalahkan oleh orang kufar dalam jihad, maka dikembalikan kepada imam ketentuannya. Apakah mereka dibiarkan hidup namun kemudian menjadi budak, dibagikan kepada kaum muslimin yang ikut berperang sebagai sabi, sebagai harta hasil perang, sebagai ghanimah, harta hasil perang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa budak memiliki harga. Budak adalah harta manusia yang dimiliki oleh manusia dan memiliki nilai jual. Ya. Atau imam diizinkan juga untuk memilih untuk mereka dipenggal kepalanya. Dan dibolehkan juga untuk imam ketika melihat maslahat untuk memaafkan dan memerdekakan mereka sebelum dibagikan kepada pasukan jihad. Dan ini dikembalikan kepada ra'yul imam, pendapat pemimpin kaum muslimin yang memimpin pasukan ketika itu. Ini dia yang bisa kita baca dari hadis pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa bolehnya melakukan ighara, serangan secara mendadak dalam jihad, namun tidak kepada semua, akan tapi kepada kaum yang sudah diketahui telah sampai kepada mereka dan diterangkan kepada mereka Islam, dan diajak mereka masuk agama Islam, diajak mereka untuk patuh kepada Rasulullah, kepada agama Islam, dan atau ditawarkan kepada mereka tawaran-tawaran sudah ada sebelumnya, namun mereka tetap menolak dan bersikeras untuk mempertahankan kekufurannya, mempertahankan kemusyrikannya. Maka diizinkan untuk orang seperti ini dan kaum kufar seperti ini untuk diserang secara mendadak. Ya, diserang secara mendadak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan, pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Abdillah di Jawa Tengah, barakallahu fiik. Pertanyaannya adalah Ustaz, apakah mengajarkan cara membaca Al-Quran, apakah termasuk jihad fisabilillah di zaman sekarang Ustaz? Dan apakah pahalanya sama dengan berperang pada zaman perang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan pertama. Tentu kita katakan bahwa tidak sama antara mengajarkan Al-Qur'an dengan jihad fisabilillah, perang yang ada, yang pernah ada di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabat dan generasi berikutnya yang menegakkan bendera jihad. Tentu membaca Al-Quran dan mengajarkan membaca Al-Quran tidak sama dengan pahala perang tersebut. Tidak sama dengan pahala perang. Namun dia bahagian daripada berjihad dengan tenaga kita. Berjihad dengan tenaga maksudnya adalah menegakkan agama Allah dengan tenaga. Berjihad dengan harta adalah menegakkan agama Allah dengan harta. Dan berjihad dengan jiwa adalah maksudnya adalah hadir di medan perang, hadir di medan jihad dengan nyawa kita. Nyawa kita siap untuk kita persembahkan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, imma nasar wa imma syahadah. Tujuannya hanya dua, kalau tidak menang, kalau tidak wafat, mendapatkan pahala syahid, pahala syahadah. Tentu ya, kepada Ummu Abdillah di Jawa Tengah, barakallahu fiik, mengajarkan Al-Quran agar orang bisa membaca Al-Quran dan mengerti Al-Quran adalah jihad dengan tenaga kita, menegakkan agama Allah dengan tenaga kita. Namun dia tidak sama dengan jihad perang ya, yang ada baik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam atau di zaman-zaman setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi-generasi berikutnya dari khulafa al-kaum muslimin. Ya, di zaman kita sekarang ini, kita dengarkan ulama ahlu sunnah mengatakan tidak ada jihad. Yang dia adalah jihad at-talab. Jihad yang dia adalah jihad berperang bersama musuh, berpasukan untuk berhadapan dengan pasukan musuh, ini tidak ada di zaman kita. Yang ada adalah jihadud dafa. Jihad di mana musuh datang menyerang dan menzalimi kita dan ingin mengambil negeri kita, maka pada saat itu boleh bagi penduduk untuk mengangkat senjata, wajib bagi mereka untuk mengangkat senjata untuk memerangi musuh-musuh mereka, walau wafat adalah tuntutannya. Ya. Dan di zaman yang tidak ada jihad talab karena persyaratan yang tidak terpenuhi, maka yang ada adalah kita menegakkan agama Allah, menegakkan syariat Allah tabaraka wa taala dengan lisan kita, dengan cara dakwah, dengan tenaga kita yang dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya pertanyaannya, Ustaz, jika berjihad tanpa izin pemimpin, kemudian dia terbunuh, apakah itu syahid atau tidak? Sesuatu yang melanggar syariat, bagaimana akan dikatakan syahid? Dia itulah melanggar syariat. Maka melakukan perang yang tidak di bawah, ya, tidak di bawah pemimpin muslim yang menegakkan bendera jihad, maka bukanlah jihad. Bukanlah jihad namanya. Apabila dilakukan oleh personil, individu, dilakukan oleh kelompok-kelompok saja, dilakukan oleh ormas-ormas saja, dilakukan oleh segelintir manusia yang menurut mereka telah berhak menegakkan, seperti yang terjadi pada zaman kita sekarang. Sekelompok orang menegakkan bendera jihad dan menyatakan diri mereka berjihad menegakkan agama Allah, lalu mereka memerangi orang-orang kufar, melakukan pembunuhan terhadap orang kufar, dan tidak sedikit juga kaum muslimin juga menjadi korban dari pembunuhan itu. Maka ini bukanlah jihad. Dan kalau dia tidak jihad, bagaimana dia akan mendapatkan pahala syahid? Bagaimana dia akan mendapatkan pahala syahadah? Pahala syahadah baru ada pada jihad yang hak. Kalau seandainya pahala syahadah terbuka untuk siapapun yang mau membunuh orang kufar, maka tidak ada fungsinya bahwa pemimpin adalah tameng yang orang berperang di balik pemimpin tersebut, bersama pemimpin tersebut. Lihatlah Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat hebat dalam berperang. Akan tapi beliau tidak pernah berangkat seorang diri, melakukan jihad seorang diri tanpa di bawah komando Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Demikian juga setelah Rasul wafat, beliau tidak pernah berjihad seorang diri, lalu mengumpulkan sebagian para sahabat yang kuat-kuat seperti Khalid bin Walid, seperti sahabat-sahabat lainnya yang terkenal dengan kepiawaian mereka berjihad. Tidak pernah, baik di bawah kepemimpinan Rasulullah atau di bawah kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Semua ini bisa difahami bahwa jihad di bawah komando seorang imam. Khalid bin Walid ahli perang, namun beliau tidak pernah perang seorang diri. Beliau perang di bawah bendera imam, di bawah bendera Rasul kita tercinta SAW, kemudian di bawah bendera Abu Bakar setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian di bawah bendera Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Nah, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang hamba Allah, barakallahu fik. Saya pernah mendengar bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk jihad di jalan Allah. Nah, jihad yang dia tidak wajib, jihad yang dia tidak wajib sunat hukumnya, maka itu wajib. Jihad apabila ada, sudah ada, terbagi dua. Ada yang diperintahkan oleh imam untuk berangkat, maka dia wajib berangkat. Tidak bisa menolak. Namun apabila imam tidak menyuruh dia berangkat, hanya menyarankan saja dan tidak mewajibkan, maka orang yang mendaftar jihad yang tidak diperintahkan berangkat, itu bagi dia adalah sunnat. Dan yang berangkat dalam keadaan seperti ini wajib mendapatkan izin dari orang tuanya. Wajib untuk mendapatkan izin dari orang tuanya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana untuk tetap berbakti kepada ayah yang sudah menyakiti ibu kita dengan melakukan kekerasan fisik? Saya terkadang sulit untuk menerima, namun sebisa mungkin saya tetap berusaha berbakti dengan meyakini ini semua sudah ketentuan Allah. Wallahu'alam, kasus yang ada di rumah tangga orang tua Anda, tentu saya tidak bisa berbicara tentangnya, karena saya tidak tahu apa yang terjadi, dan kenapa sang ayah melakukan pukulan terhadap ibu, saya tidak bisa berbicara apapun tentang masalah itu. Ya, ini hendaklah dikembalikan kepada pengadilan Islam, dan bukan kepada para ustadz. Namun Anda sebagai seorang anak, seburuk apapun ayah Anda, maka ia adalah ayah Anda. Dan Anda berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Dan salah satu bakti kepada orang tua adalah mendakwahi orang tua, menyampaikan kepada orang tua kebenaran, menyampaikan kepada orang tua nasihat, yang kalau dia melakukan kesalahan, nasihati. Kalau dia melakukan kesalahan, orang tua kita nasihati. Dan kalau dia melakukan kekerasan fisik terhadap orang tua kita yang yaitu ibu, kita halangi. Dan nasihati orang tua bahwa melakukan kekerasan fisik kepada ibu kita adalah keharaman. Ya. Boleh melakukan pemukulan terhadap istri, namun pemukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan. Namun kekerasan fisik yang sampai melukai, mencederai, membuat lebam di badan, maka ini adalah bukanlah sesuatu yang diizinkan oleh agama Islam. Dan nasihati, suruh ibu untuk bersabar, memaafkan, dan nasihati ayah kalau kita bisa melakukannya. Namun bakti kita kepada sang ayah tetap harus dijalani. Ya, jangankan memukul ibu kita, apabila orang tua kita musyrik saja dan berusaha untuk mengajak kita dan ibu kita untuk masuk agama Islam, masuk agama di luar agama Islam, meninggalkan Islam dan masuk agama di luar agama Islam, kita tetap diperintahkan untuk berbuat yang baik kepada orang tua itu. Apalagi yang lebih hebat daripada dia musyrik dan mengajak kita untuk masuk agama yang di luar agama Islam. Itu lebih parah daripada sekedar melakukan kekerasan kepada ibu kita. Namun di dalam agama Islam tetap yang seperti itu disuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Ya, berusahalah untuk memaafkan, menghilangkan rasa sakit hati kepada orang tua kita sendiri. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tentang keutamaan jihad di 10 hari awal bulan Zulhijjah, Ustaz? Bagaimana keutamaan jihad di 10 hari awal bulan Zulhijjah, Ustaz? Hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang spesial, di mana ibadah di hari-hari itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang namanya kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk jihad. Karena jihad merupakan taqarrub, merupakan ibadah, merupakan amal saleh, dan amal saleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan orang yang melakukan amal saleh, memperbanyak amal saleh di hari-hari itu, maka amal solehnya pun dilipat gandakan. Bahkan pahalanya melebihi pahala jihad yang bukan di 10 Zulhijjah, kemudian pahalanya dilipat gandakan sehingga melebihi pahala jihad dan mengalahkan pahala jihad. Kecuali apabila seseorang berjihad dengan hartanya dan jiwanya, kemudian hartanya habis di jihad itu dan nyawanya pun melayang dan mendapatkan pahala syahid di medan jihad itu. Tidak bisa dikalahkan oleh amal saleh di bulan Zulhijjah, sebagaimana yang kita ketahui. Ini wallahu ta'ala a'la wa alam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengkritik pemerintah yang jelas-jelas ada bukti kezolimannya dan ketidakadilannya terhadap rakyat, hal seperti ini dibenarkan di dalam agama Islam? Mengkritik pemerintah di depan umum bukanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dia adalah hainul mungkar. Dia adalah kemungkaran itu sendiri. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan mengajarkan yang sebaliknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'khudhu bi yadihi." Engkau dalam menasihatinya, engkau ambil tangannya. Engkau nasihati antara engkau dan dia. Kalau dia terima, maka engkau telah menunaikan itu adalah kebaikan, dan kalau dia tidak terima, engkau telah menunaikan kewajibanmu. Nabi SAW di dalam syariat yang mulia ini, di dalam syariat Islam yang mulia, barakallahu fikum, mengajarkan bahwa menasihati imam, menasihati pemimpin bukanlah dengan cara terang-terangan dan teriak dan menyuarakan di khalayak ramai, di depan umum, aib-aib mereka, kelemahan-kelemahan mereka, kekurangan-kekurangan mereka, kezoliman-kezoliman mereka, lalu diteriakkan di depan ramai, di depan orang ramai, di khalayak umum, baik di mimbar-mimbar, atau di podium-podium, atau di aksi-aksi demonstrasi seperti yang terjadi pada zaman kita sekarang, ini bukanlah amal ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW di agama Allah yang mulia tidak pernah memberikan satu aturan pun yang membolehkan itu. Dan dia ainul mungkar. Dia adalah kemungkaran itu sendiri. Dia termasuk menebar aib orang di depan khalayak umum. Dan apalagi yang ditebar aibnya adalah pemimpin. Sehingga marwah pemimpin hancur. Dan ketika pemimpin sudah tidak dihormati, negeri akan berantakan. Negeri akan berantakan ketika marwah pemimpinnya sudah diinjak-injak. Dan tidakkah kita bisa melihat yang hidup di negeri ini, barakallahu fikum, terutama yang sudah berumur 40 tahun ke atas, bagaimana ketika kita dipimpin oleh pemimpin yang bermarwah, yang ditakuti dan masyarakat tidak berani melakukan demonstrasi, tidak berani melakukan aksi menyebar-nyebar aib pemimpin, karena marwah pemimpin itu masih tinggi, masih kuat bersama, bandingkan bersama pemimpin lainnya yang tidak seperti pemimpin yang tadi kita katakan. Dan lihat bagaimana sulitnya hidup di zaman di mana setiap orang bebas melakukan aksi pengkritikan, aksi mengkritik pemimpin, berbicara tentang aib pemimpin di mimbar-mimbar, di aksi-aksi. Karena ketika marwah seorang pemimpin sudah hilang di mata rakyat, maka yang akan terjadi adalah kriminalitas, kriminal akan semakin merajalela, dan orang semakin tidak akan semakin peduli dengan pemimpin, dan orang membuat orang akan semakin rajin melanggar aturan dan tidak peduli kepada aturan. Dan itu kenapa di dalam agama Islam pemimpin harus dimuliakan, harus dihormati, dan tidak boleh aibnya disebutkan di depan umum, khalayak ramai. Menasihati pemimpin bukan cara dengan cara yang seperti itu. Siapapun yang membolehkannya telah melanggar undang-undang yang ada dalam agama Islam, syariat yang ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lihatlah, perhatikanlah, dan simaklah. Ya, terutama yang sudah berumur 40 tahun ke atas, kita pernah hidup di masa-masa pemimpin yang bermartabat, pemimpin yang memiliki marwah di depan rakyatnya, sehingga rakyatnya patuh, rakyat tidak berani membicarakan pemimpin mereka. Ini lebih baik ya dibanding memiliki pemimpin yang berhak siapapun untuk mencaci makinya, siapapun untuk menyampaikan kesalahan-kesalahannya. Di zaman sekarang ini, siapa pemimpin yang tidak akan bersalah? Siapa pemimpin yang tidak akan terjerumus kepada sesuatu yang berbentuk kezaliman? Adakah ada pemimpin yang adil seperti Umar bin Khattab di zaman kita sekarang? Tidak akan kita temukan. Ya, wallahu ta'ala alam. Maka menyuarakan kesalahan di depan umum adalah kemungkaran. Karena itu akan mencoreng martabat pemimpin di mata rakyat, dan itu akan membuat rakyat benci kepada pemimpin mereka sehingga tidak akan patuh kepada apa yang diperintahkan kepada mereka dari pemimpin mereka, wallahu ta'ala alam. Baik, masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha untuk mempelajari agama Allah dengan baik, berusaha mempelajari agama Allah dengan benar dan mengamalkannya dengan benar, sehingga kita berada di atas agama yang hak. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas agama yang hak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.